Memang harus ku akui karisma di dirimu. Banyak yang mendambakan cintamu, dan aku cemburu kekasihku. Sanggupkah aku hadapi kenyataan diri?